Mungkin barangkali di antara ibu ada yang mau bertanya, bisa ditulis lewat kertas, kemudian dititipkan kepada panitia, atau bisa dititipkan pada pertemuan Sabtu ke depan. Ada pertanyaan, bismillah, minta nasihatnya cara mengatasi anak yang masih balita, terkadang nangis terus. Tidak ditemukan penyebab karena sakit, atau dimungkinkan adanya gangguan jin. Nah, barakallahu fikum, ya, pertanyaan yang bagus, dan sempat mungkin tadi mau kita singgung, ya, terlupakan, maka dengan adanya pertanyaan ini bisa kita sampaikan. Salah satu ajaran ya di dalam Islam yang dituntunkan oleh Baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah kita melindungkan putra dan putri kita dari gangguan syaitan ataupun dari gangguan binatang-binatang yang berbisa ataupun dari gangguan penyakit ain. Nah, sehingga ketika Nabi alaihi salatu wassalam ya, menggendong cucunya Hasan dan Husain, nah, maka beliau mendoakan cucunya tersebut. Ya, mendoakan cucunya tersebut dengan mendoakan u'idzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'adin namatin. Nah, disebut dengan u'idzukuma kuma karena yang didoakan dua orang. Nah, kalau yang didoakan itu adalah satu orang, maka dengan memakai u'idzuka, satu orang dan laki-laki u'idzuka. Atau kalau satu orang perempuan u'idzuki. Ini pelajaran di dalam bahasa Arab, u'idzuki. Nah, atau kalau dua orang baik laki-laki ataupun perempuan u'idzukuma. Atau kalau banyak, u'idukum. U'idukum. U'idukum atau u'iduka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamatin. U'iduka, aku melindungkan engkau, ya, wahai anak, bikalimatillahi tammati, dengan kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, min kulli syaitanin wa hammatin, dari godaan dan gangguan syaitan, wahammatin, dan dari gangguan binatang-binatang yang berbisa, ya, seperti ular, ataupun kalajengking, atau liban, ya. Wa min kulli ainin lamatin, dan dari pandangan mata yang bisa menimbulkan penyakit. Ya. Sehingga di antara pandangan mata, ya, ada yang memang dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ya, orang yang dipandang tadi terkena penyakit, ya, dengan sebab pandangan mata seseorang yang mengidap, ya, penyakit ain yang dia tidak mengucapkan masya Allah ataupun tabarakallah atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan penyakit ain yang seperti ini, ya, kalau di Timur Tengah, baik di negeri Yaman ataupun di negeri Saudi, ya, itu masyhur ataupun ma'ruf yang seperti ini. Nah, tapi mungkin negeri kita jarang, ya, tetapi ada tanpa kita sadari bahwasanya putra kita terkena penyakit ain, ya, terkena penyakit ain. Ya, sehingga ketika kita berada di Yaman dahulu, ya, ketika kita memuji seseorang, ya, maka mereka orang-orang Arab itu sangat takut dengan pujian. Dengan pujian yang seseorang yang memuji tadi tidak mengucapkan masya Allah ataupun tabarakallah. Ya, misalnya kita memuji dia, kamu pintar sekali, ya. Kamu pintar sekali, kamu hebat, kamu seorang yang gagah. Maka ini, ya, tidak disukai bahkan ditakuti oleh orang-orang Arab. Nah, karena pujian yang seperti ini tanpa menyebut nama Allah, Masya Allah, ataupun Tabarakallah, ya ini bisa menimbulkan potensi ya orang yang dipuji tadi terkena penyakit ain. Ya, karena sebab pengaruh mata yang ada kedengkian ataupun ada hasad ya kepada orang yang dipuji tadi tanpa dia menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kemudian orang tadi akhirnya terkena penyakit ain. Ya, dia terkena demam ataupun panas. Nah, yang bukan demam karena penyakit batuk ataupun bukan demam karena ya penyakit yang lainnya, tetapi itu karena penyakit ain. Nah, sampai-sampai mereka-mereka kalau di mobil-mobil ataupun di rumah-rumah ditulis Masya Allah Tabarakallah, di rumah juga Masya Allah Tabarakallah. Ini nggak dituntunkan, nggak disyariatkan. Ya, tetapi Barakallahu Fikum, ya, ya di dalam Islam sendiri ketika kita memuji maka hendaklah kita memuji nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah Tabarakallah. Naam, ataupun Subhanallah. Naam. Adapun di kalangan kita di negeri Indonesia ini, ya mungkin ketika kita membawa anak kecil, bayi ataupun balita, ya kita bawa di sekitar ibu-ibu misalnya, mungkin di antara ibu-ibu ada yang gemas. Wah, anak ini menggemaskan sekali, ganteng sekali. Ya bagus sekali. Tanpa dia menyebut Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Nah, ya maka, ya, di antara mereka-mereka ada yang memang memiliki potensi seperti itu. Karena rasa hasad ataupun rasa dengkinya tadi, ya akhirnya dengan sebab pujian kepada anak tadi, tanpa dia menyebut Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah, ya, akhirnya bisa menyebabkan bayinya tadi sampai ke rumah tiba-tiba panas. Ya, tadi baru digendong ibu-ibu. Ya, baru dipuji sama ibu-ibu tadi, sampai ke rumah langsung panas. Ya, dikiranya masuk angin. Ya, karena di luar, ya mungkin dibawa keluar ada angin luar tadi yang masuk. Ya, kemudian dikiranya masuk angin. Padahal ini, Barakallahu Fikum, bisa saja terkena penyakit ain. Nah, sehingga salah satu untuk menghindarinya adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tuanya, suami ataupun istrinya, dia memegang anak tadi, ya kepalanya ataupun nubu-nubunya, kemudian dia mendoakan, "U'idzuka bi kalimatillahi tammatin min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lamatin wa min kulli 'ainin lamatin." Ya. Juga Barakallahu Fikum perlu untuk panjenengan sedaya juga belajar menghafal Barakallahu Fikum zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan zikir sore. Ini juga zikir yang sangat bermanfaat untuk membentengi kita dengan benteng yang sangat kuat, yang sangat kokoh dari godaan dan masuknya setan ataupun bangsa jin. Yang lebih kokoh daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj sekalipun. Nah, ketika kita membentengi diri kita dengan kita berzikir pagi dan sore. Ya Ustaz gak hafal, ya dihafal, ya panjenengan saja Garuda Pancasila hafal. Ya, Garuda Pancasila ya kan, atau Balangku Aja 5 juga hafal, atau lagu-lagu apa itu yang lagu-lagu cinta sampai barat itu juga hafal. Ya maka doa-doa ya tidak hafal, padahal menghafal bahasa Arab itu lebih mudah ya daripada bahasa-bahasa yang lainnya. Ya sehingga anak-anak kecil pun banyak yang mereka hafal Al-Qur'anul Karim padahal masih kecil, enggak paham bahasa Arab tapi bisa hafal. Artinya bisa dihafalkan ya, tergantung kesungguhan dari panjenengan semuanya. Ya, jangan menghafal primbon-primbon, tapi dihafal doa-doa dan juga zikir-zikir yang disyariatkan. Ya, yang berdasarkan ya hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam yang terkait dengan adzkarus shobah wal masa, zikir pagi dan juga zikir sore. Ya, zikir pagi dan juga zikir sore. Ya, seperti sekarang ini disyariatkan untuk kita zikir di waktu sore hari dan banyak zikirnya. Ya bisa dipilih-pilih yang mana yang mudah ya untuk dihafalkan. Nah, demikian juga termasuk penjagaan juga ketika kita singgah di suatu tempat, ya misalnya kita membawa anak kita singgah di sebuah tempat sedang beristirahat, di tempat peristirahatan kita enggak tahu tempat tersebut banyak jinnya apa enggak, atau kita lagi camping kemah ya misalnya, maka disyaratkan oleh Nabi alaihi wasallam, "Man nazala manzilan falyakul a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq Barang siapa yang dia singgah di satu tempat, hendaklah dia berdoa, a'udzu bikalimatillahit tammatin syarri ma khalaq. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammatin syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejelekan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia singgah di satu tempat, bermalam di situ, bermalam di hotel, bermalam di hutan, sedang camping, di tempat peristirahatan, ya maka lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu dan menyakiti dia, walaupun binatang-binatang yang berbisa. Ular tidak akan mampu mendekati dia. Kalau kelinci tidak akan mampu mendekati dia. Lipan juga tidak akan mampu mendekati dia. Ya ketika dia barakallahu fikum berdoa dengan doa ini. Ya ini bimbingan dan juga ajaran di dalam Islam. Ya, sehingga barakallahu fikum ini benteng yang sangat dan sangat kokoh. Ya, benteng yang sangat dan sangat kokoh, lebih kokoh daripada benteng Ya'juj wa Ma'juj. Ketika kita betul-betul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita melewati sebuah hutan yang angker misalnya, jangan kemudian ya kita berlindung kepada bangsa jin. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya ketika mereka melewati sebuah lembah, ya di situ mereka takut, akhirnya mereka berlindung dengan jin penunggu di hari lembah tersebut. Nah, adapun di dalam Islam, maka pelindungnya kepada Allah yang menciptakan jin dan menciptakan seluruh alam ini agar bangsa jin tadi dan seluruh makhluk-makhluk yang jelek, seluruh makhluk-makhluk yang berbisa yang bisa memasukkan, tidak akan bisa untuk mendekati kita. Ketika kita berdoa dengan a'udzu bikalimatillahi tammatin syarri ma khalaq. Nah, sehingga sebagian mereka yang jahil, misalnya mohon maaf, sopir-sopir truk misalnya, atau sopir-sopir bus, ketika melewati sebuah lembah, sebuah tempat, malah dia membunyikan klaksonnya, ding-ding. Atau kemudian dia, barakallahu fikum, melemparkan koin, 500-an, ribuan, disedekahkan kepada siapa? Kepada bangsa jin. Dipersembahkan kepada siapa? Kepada bangsa jin. Ya bangsa jin gak mau ngambil lah. Ya koin 500-an, ribuan, Tetapi, yang barakallahu fikum disukai oleh bangsa jin tadi, persembahan kalian kepada bangsa jin itu tadi. Itu yang diharapkan oleh mereka. Ya sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dahulu kala ada seseorang dari kalangan laki-laki bangsa manusia minta perlindungan kepada bangsa jin, justru bangsa jin ini akan semakin menambah bangsa manusia itu merasa takut kepada bangsa jin. Semakin merasa takut kepada bangsa jin. Sehingga ketika kita melewati sebuah tempat yang angker, ya kita berdoanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga mungkin kejadian yang seperti ini. Ya seorang bayi yang nangis terus, ya terus mungkin diruqyah. Diruqyah dengan dibacakan Al-Fatihah, ya sambil kita gendong, sambil kita goyang-goyang, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin dan seterusnya. Atau dibaca kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau dia baca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya surat Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga surat An-Nas dia baca. Atau dia baca surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an diantaranya sebagai syifa, diantaranya sebagai obat ya bagi setiap penyakit. Ya obat bagi setiap penyakit, baik penyakit jasmani ataupun penyakit rohani. Ya sehingga enggak perlu untuk pergi ke dukun-dukun, enggak perlu. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana doanya. Ya. Sehingga kita masing-masing bisa membaca Al-Fatihah, bisa membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, bisa membaca ayat kursi. Ya. Kita berlatih untuk kita berdoa dengan doa sendiri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih baik dibandingkan kita minta orang lain untuk mendoakan ataupun untuk meruqyah putra dan juga putri kita. Ya, kita kaum muslimin bisa membaca Al-Qur'an, bisa hafal, ya. Kita bacakan kepada putra dan putri kita. Ya jangan ketika menangis disetelkan balonku ada lima misalnya. Atau disetelkan musik atau di barakallahu fikum, diperlihatin televisi, film-film kartun, ya, ini malah semakin menambah ya kelemahan di atas kelemahan, semakin menambah penyakit di atas penyakit. Ya, sehingga obatilah semuanya barakallahu fikum dengan jalur Islam yang diajarkan di dalam dinul Islam. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa hari batasan haid dinamakan istihadah? Sudah kita sampaikan tadi bahwasanya haid berbeda dengan istihadah. Ya, haid berbeda dengan istihadah, tidak dari sisi ciri-cirinya, dan juga wanita sudah mengetahui ya bagaimana ciri-ciri darah haid, dari sisi baunya, dari sisi warnanya, dan juga masing-masing wanita sudah memiliki adat ataupun kebiasaan ya yang secara rutin dan juga teratur datang setiap bulan, dan biasanya pada tanggal berapa ya, ataupun maju dan mundurnya biasanya juga teratur ya, berapa lama dia, apakah 1 pekan ataukah 5 hari ya, ataukah berapa lama waktunya. Selama itu adalah darah haid, maka dia dihukumi sebagai darah haid. Adapun yang keluar selain pada darah haid ataupun selain pada darah istihad, selain pada darah nifas, ya karena sebab melahirkan, itu namanya darah istihad, ya darah penyakit, ya yang keluar dari urat, yang darahnya segar. Dan ini barakallahu fikum, ya tidak dibatasi dengan waktu. Ya, seorang wanita berbeda-beda, ya bisa jadi dia terus-menerus berbulan-bulan terkena istihad. Ya, maka seorang wanita yang tidak mengetahui tentang hukum ini, ya bisa jadi suaminya enggak bisa mendekatinya. Ya, berbulan-bulan dia istihadah, ya, sampai terus-menerus, bahkan terkadang aja, ya akhirnya, ya stop, berhenti. Ya, padahal barakallahu fikum itu bukan darah haid, bukan darah nifas. Seorang suami boleh untuk menggauli istrinya tadi, ketika dia mengalami atau keluar darah istihadah. Nah, mungkin demikian barakallahu fikum, karena waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih 20. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Ya, mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaan dari rumah, demikian juga ibu-ibu, kemudian bisa diserahkan kepada panitia. Wallahul muwaffiq. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.